lagi sama Nia. Jangan lupa like dan komen video-videoku ya. Dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekon Surabaya. Terima kasih.